sedih sedih, hatiku sedih, pilu pilu pilu, hatiku pilu, telah lama ku jalin cinta denganmu, engkau pun telah janji setia padaku, tapi apa nyatanya kau ingkari janjimu. Pergi, pergi, meninggalkanku. Apa, apa, apa, apa salahku? Mimpi, mimpi, mimpi, aku tak mimpi. Pasti orang tuamu yang tak setuju, kau dijodohkan yang lebih dariku. Apa mau dikata, engkau pun tak kuasa. Nasib, nasib, nasib diriku. Bila ku rindu, rindu, rindu, ingin bertemu, hanya mimpi, mimpi, mimpi, mimpi dirimu. Kau sembunyi jauh.